Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa azaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secara lebih khusus nikmat dikala Allah subhanahu wa ta'ala memilih diri-diri kita untuk menjadi talibul ilmi, orang-orang yang mau mencari ilmu agama. Dikarenakan belajar ilmu agama ini merupakan sebab seorang akan selamat dari berbagai fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mensifatkan di dalam hadisnya yang sahih bahwasanya hari kiamat tidaklah akan tegak kecuali pada makhluk yang paling jahat dan jelek. La taqumu sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada makhluk yang paling jahat dan jelek. Di mana kenapa mereka bisa demikian? Dikarenakan sebabnya kebodohan. Mereka jauh dari bimbingan ilmu syariat. Karena dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yunsharul jahlu wa yakthuru fihil haraju fal haraj qila wa mal haraju qala al qatlu fal qatl. Beliau menyatakan di antara tanda hari kiamat adalah akan diangkat ilmu agama dan disebarkan yang namanya kebodohan. Demikian pula semakin banyak di masa ketika itu al-haraj. Maka beliau ditanya apakah itu haraj. Beliau menjawab pembunuhan demi pembunuhan. Demikianlah keadaan umat dikala semakin dekat dengan hari kiamat. perhatian mereka terhadap ilmu agama adalah sangat-sangat minim, lagi kurang. Maka sungguh berbahagia mereka orang-orang yang diberi kemudahan, diberi kesadaran bahkan kecintaan terhadap ilmu agama ini. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu agama dari hamba-hambanya sekali cabut, namun dengan dimatikan para ulama, para pembawa ilmu yang jujur. Sehingga selagi ada di sana orang yang mau mengajarkan ilmu agama, maka orang yang cerdas menyadari itulah dhalatul mukmin, permata yang hilang dari seorang mukmin, yang dia akan berusaha bersegera untuk menggapainya dan meraihnya ketika didapatkan ilmu agama tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, namun ternyata ilmu agama yang diraih oleh seorang bukanlah jaminan mesti orang tersebut akan selamat, kecuali kalau dipelajarinya dengan tujuan yang hak dan dengan cara yang hak pula. Maka di sini kadangkala kita mendapatkan adanya orang-orang yang mereka telah mengenal ilmu agama, namun mereka sesat, mereka menyimpang. Bukan karena kebodohan yang ada pada mereka, namun karena hawa nafsu yang mereka kedepankan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jathiyah, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, fa'adalahu allahu ala ilmin, wa khatama ala sam'ihi wa basarihi, فَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ فَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ عَلَى قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ الآيَةُ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, tidakkah engkau melihat ataukah apa pendapatmu terhadap mereka orang-orang yang menjadikan ilah sesembahan yang mereka agungkan adalah hawahu, hawa nafsunya, yang hingga akhirnya Allah fa'adallahu allahu ala ilmin, Allah sesatkan mereka sementara mereka di atas ilmu pengetahuan. Lihatlah orang-orang Yahudi, mereka sangat mengerti seluk-beluk tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan didapatkan di antara mereka hafal Al-Quran dan tahu penempatannya di mana. Namun karena mereka mengikuti hawa nafsu, tidak mampu mengikuti arahan-arahan Al-Quran. Jadi jangan heran kalau ada orang kafir bisa berdalil dengan Al-Quran. Nah, dan demikian pula barakallahu fikum, kadangkala orang yang mereka semangat ibadah bukanlah jaminan mereka di atas al-haq pula, karena kadangkala mereka mengikuti hawa nafsu juga yang disebut dengan perasaan wadzauq dan kesesuaian hati. Maka kadangkala mereka menolak yang hak, lebih mengedepankan sesuatu yang menyimpang karena ini sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka ini jenis yang kedua dari kelompok sesat dari manusia yang Allah sifatkan mereka dhalin. Mereka adalah sesat disebabkan mementingkan amaliyah namun tidak memperhatikan dasar pijakan amal tersebut yang benar. Adapun mereka orang-orang yang selamat barakallahu fikum, mereka terkumpul padanya dua perkara, yaitu berilmu agama. Setelah mereka berilmu, mereka pun berusaha tunduk dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan tiadalah mereka bergegas menuju suatu amalan kecuali betul-betul yakin itu ada dasar ilmu agamanya. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah kandungan yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fatihah. ketika Allah membagi manusia menjadi tiga golongan. Yang pertama golongan yang Allah berikan nikmat atas mereka, alladhi an'amta alaihim, yaitu merekalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh, tentunya dengan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Dan yang kedua adalah ghairil maghdubi alaihim, golongan orang-orang yang engkau murkai. Mereka itulah yang disifatkan memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Dan golongan yang ketiga waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu mereka orang-orang yang mementingkan amalan namun tidak mementingkan ada dasar atau tidak dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, inilah mendorong kita untuk semakin semangat untuk belajar. Walaupun Rasulullah telah memberitakan bahwasanya nanti semakin dekat hari kiamat akan semakin jauh manusia dari ilmu, maka tentunya ketika keadaannya demikian semakin berat kita untuk mempertahankan ilmu dan mengamalkannya. Namun justru hal yang demikian tidaklah menyurutkan kesemangatan kita, malah justru sebaliknya memperbesar harapan dan juga semangat yang ada pada kita. Kenapa demikian? Kalau antum ditanya kenapa sudah jarang orang yang melakukan dan sangat beratnya kita mengikuti sunnah ini, kenapa antum semangat, kenapa antum bertahan? Maka jawabannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada umatnya, inna idhamal jaza ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala yang akan diraih dan diberikan kepada seorang sebanding dengan besarnya ujian dan rintangan yang dia alami. 6. Sehingga di masa-masa yang manusia berpaling dari ilmu, di masa-masa manusia yang merasa risih dengan sunnah, justru orang yang mengamalkannya akan semakin besar pahalanya, semakin besar harapan dia untuk lebih banyak diampuni dosa-dosanya, dan semakin besar pula asanya dia untuk bisa semakin ditingkatkan derajatnya nanti di akhirat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan di sana terdapat bimbingan-bimbingan para ulama untuk kita menempuh tahapan-tahapan belajar yang benar. Di samping kesemangatan, juga harus kita mengetahui hakikat apakah itu ilmu. Dan telah lewat dalam pelajaran yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekhul Allama Al-Faqihul Mufassir Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri Hafizahullahu Ta'ala dalam muhadarah beliau Al-Qawlil Mudabbaj Bidzikri Wasaya Fil Manhaj, untaian kalimat yang indah di dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj. Maka dikala beliau menerangkan langkah-langkah untuk kita selamat dari berbagai goncangan dan fitnah yang ada adalah dengan upaya kita berilmu dengan ilmu syar'i. Wa huwa fiqhul kitabil karim wa fiqhu sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih, yaitu memahami alkitab alquranul karim dan memahami sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafus salih. Kalaulah sekedar mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mungkin hampir setiap orang yang memahami atau bisa membaca Al-Quran dan Sunnah bisa membawakan dalil. Namun perkaranya kenapa mereka masih sesat? Karena tidak memahami dengan pemahaman salafus soleh. Maka berikutnya pula, mereka yang menyatakan diri memahami Al-Quran, mengajak kepada pemahaman salafus soleh, kadangkala mereka dihukumi menyimpang pula. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak mengindahkan Nasihat yang berikutnya yaitu al-irtibat bi ahlil ilmi, mengikat pemahaman mereka, mengikat arahan-arahan, mengambil kebijakan-kebijakan yang akan mereka tentukan di hari ini adalah dengan bimbingan para ulama. Mereka melepaskan diri dari para ulama karena merasa mereka sudah bisa membahas sendiri, mencari sendiri, dan menukilkan apa-apa yang dari salafus soleh. Hingga akhirnya mereka pun na'am barakallahu fikum tidak mengindahkan nasihat para ulama. Barakallahu fikum. Maka di sini beliau melanjutkan ucapannya. Kenapa demikian? Kok harus dengan mengikat pemahaman kita dengan para ulama? Kata beliau di halaman 52. Fa innal irtibata biha ulail ulama. Maka sesungguhnya kita mengkaitkan diri kita dengan mereka para ulama, walindimama ilaihim, dan bergabung dengan bagaimana mereka, wal akhda anhum, dan mengambil pemahaman dari mereka, min kutubin man mada minhum, baik dengan cara kita mengambil pemahaman mereka dari kitab-kitab yang telah lewat, yaitu orang-orang yang telah wafat, wa musyafahatan mangkana hayyan minhum, atau dengan cara mengambil langsung, bertemu dan bertanya kepada orang yang masih hidup di antara mereka, di dalam memahami nas-nas, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, yang katanya di atas pemahaman salaf. Nah, maka yang seperti ini, hadza sabilun min subulin najah. Ini merupakan satu jalan daripada jalan-jalan keselamatan. Naam. Ini demikian. Wa tariqun min turuqis sa'adah, dan termasuk satu jalan daripada jalan-jalan kebahagiaan. Wa ila dzalikumul isyarah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan terhadap hal yang demikian telah ada isyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Kenapa kita harus mengikuti dan mengikat pemahaman kita dengan pemahaman para ulama? Walaupun mungkin kita sudah punya kemampuan berbahasa Arab, walaupun mungkin kita sudah punya kemampuan menelaah kitab-kitab, atau mungkin kita sudah hafal Al-Quran, atau kita sudah hafal bahkan mungkin Kutubus Sittah, namun kembalilah kepada bimbingan para ulama. Kenapa demikian? Karena sudah ada isyarah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau mengisyaratkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal nas. Sesungguhnya Allah tidaklah akan mencabut ilmu ini sekali cabut dari manusia. Walakin biqabdil ilm walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah akan mencabut ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Dengan dimatikan para ulama, sehingga tatkala ulama tersebut wafat, tiada lagi orang yang bisa memaknakan dan memaksudkan dengan maksud yang benar daripada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza lam yatruk aliman, hingga akhirnya apabila Allah tidaklah meninggalkan seorang alim pun di muka dunia ini, ittakhadan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh mereka orang-orang yang juhalan, orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh, konsep yang paling mudah, mereka adalah orang yang tidak mengerti ilmu agama atau tidak mau mengikuti arahan ilmu agama walaupun berilmu. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa idza lam ya'rifil ilma bil kulliyah fahuwa jahil. Kalau orang tersebut tidak mengetahui ilmu agama secara menyeluruh sama sekali, berarti bodoh. Wa kadzalika adamu tibail ilmi, demikian pula akan dikategorikan bodoh tatkala dia tidak mau mengikuti arahan ilmu agama. Maka ini bodoh pula, karena harusnya mereka tahu Al-Quran lah, sunnah lah yang dia itu akan membimbing kepada kebaikan, namun setelah tahu tidaklah diamalkan. Lihatlah orang-orang Yahud, mereka tahu ilmu agama, bahkan hafal, namun ternyata mereka tidak mau mengikuti, sehingga bodoh. Sehingga bodoh. Oleh karena itu, dikatakan Sufyan ibn Uyainah, tidaklah ada yang rusak dari kalangan ulama umat ini, melainkan karena ada penyerupaan dengan sifatnya orang-orang Yahudi, berilmu namun tidak mau mengikuti. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dicabutnya ilmu agama dengan dicabutnya atau diwafatkannya para ulama, maknanya berarti mumpung belum hilang ilmu tersebut, kita segera kembali kepada mereka. Karena kalau mereka sudah tidak ada, apa yang kita lihat atau yang kita tanya, maka kita akan mengambil tokoh-tokoh orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama. Maka ini beresiko. Apa resikonya? Fasu'ilu, maka tokoh-tokoh tersebut pun ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia pun akan berfatwa tanpa ilmu. Menurut saya begini, menurut saya begini. Padahal kadangkala enam konsep yang mereka buat bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Namun karena sudah ditokohkan, akhirnya mereka diikuti. Maka dhallu fa'adhallu, sesat lagi menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dalik. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau selanjutnya hafizahullah, wa ha'ulai humul a'immatul mudillun, maka mereka itulah a'immah, imam-imam, tokoh-tokoh yang mudillun, menyesatkan. Fi kulli zamanin wa makan, dalam setiap zaman dan setiap tempat didapatkan orang-orang yang bodoh, tidak mengerti agama dengan benar. Baik dengan bodoh makna mereka tidak tahu ilmu agama sama sekali, atau dengan bodoh dengan makna adamu tiba'ul ilm, adamu tiba'il ilmi, tidak mau mengikuti arahan ilmu agama. Maka ini mereka itu jenis a'immatul mudillun, imam-imam yang sesat, didapatkan pada setiap zaman dan juga tempat. Nas'alullaha lana walakumul afiyah fid dunya wal akhirah, maka kita mohon kepada Allah keselamatan, penjagaan baik di dalam fid dini wad dunya wal akhirah, baik dalam agama kita dari penyimpangan, ataupun juga di dunia dari kesesatan, dan di akhirat dari siksaannya. Kata Syekh rahimahullah hafizahullah ta'ala, mereka lah itu a'immatul mudillin, yang telah datang sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang panjang, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, yang beliau mengkhabarkan kepada kita bahwasannya Islam nanti setelah datang padanya kebaikan berupa Islam akan dikotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemudian akan kembali cahaya Islam tersebut, namun ternyata ada kotoran-kotoran penyimpangan. Maka ditanya kepada Rasulullah, apakah kotoran tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah menyatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Manusia, mereka mengambil sunnah namun bukan sunnahnya Nabi. Mengambil jalan bukanlah jalannya Nabi. Dan mengambil petunjuk bukanlah petunjuknya Nabi. Ini Islam yang telah terkotori. Maka ditanyakan lagi, hal ya'ti, hal min ba'di hadal khairi min syarr. Apakah setelah datangnya kebaikan Islam yang terkotori ini akan datang kejahatan ya Rasulullah, kejelekan yang lebih besar? Rasulullah mengatakan, du'at ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam, mereka la'immatul mudillun. Da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Maka para sahabat yang cerdas, mereka mendengar sabda seperti ini bergegas menyelamatkan diri-diri mereka dengan mengenal siapakah mereka. Karena seorang yang tidak mau mengenali suatu kejelekan, maka dia akan terjatuh kepada kejelekan, penyangka kejelekan itu adalah baik. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau para sahabat segera bertanya, siflana manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah, coba sifatkan kepada kami, apakah mereka gandaruwo karena menyeru kepada jahannam, ataukah mereka berwujud gambarannya mengerikan dan sebagainya. Maka Rasulullah tidaklah menggambarkan yang demikian. Kalau yang demikian mungkin tidak akan ada yang mengikuti. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'atu ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhum fiha. Merekalah dai-dai yang menyeru kepada pintu jahannam, barang siapa yang menyambut ajakan-ajakan tersebut, maka mereka akan mencampakkan orang tadi ke dalam neraka jahannam, naudzubillah. Ditanya sifat mereka bagaimana Rasulullah, Rasulullah menjawab, qaumun min jildatina, manusia dari kulit-kulit kita muslimin, bukan orang-orang kafir, kaum muslimin juga mereka. Yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan lisan-lisan kita bisa berdalih. Naam barakallahu fikum. Naam, yatakallamuna bi alsinatina man ajabahum qadhafuhum fiha. Namun mereka yang mau menyambut ajakan-ajakan tadi akan mereka campakkan ke dalam neraka jahannam. Inilah mereka aimatul mudillin. Kenapa demikian menjadi sesat? Mungkin sebab diantaranya tidak mau kembali kepada para ulama. Barakallahu fikum. Maka dari itu inilah jalan keselamatan. Kemudian yang berikutnya, setelah ternyata seandainya didapatkan sekarang imam-imamnya adalah sesat, tokoh-tokohnya sudah sifatnya seperti itu, kira-kira bagaimana solusi kita kalau ingin kembali? Maka kalau tidak didapatkan, maka Syekh di sini mengarahkan jalan keselamatan yang ketiga adalah liqbalu ala dawawinil Islam. Maka kalau begitu kita kembali dengan kembali kepada dawawin, karya-karya tulis, buku-buku Islam, namun ada patokan, allati naqala fiha musannifuha usulal Islam wa furu'ahu, yang mana penulis-penulisnya ini betul-betul menukilkan di dalamnya prinsip-prinsip dasar Islam dari usul-usulnya, akidah, manhaj, nah inilah usul, nah ataupun furu'ahu, perkara-perkara yang di sana khilafiyah, ijtihadiyah. Apakah perkara tentang hukum-hukum syariat? Maka kita ambil juga untuk mengetahui bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Naam barakallahu fikum. Wa min tilkumul kutub bil idhafati ila kutubin ma samaina. Maka di antara kitab-kitab yang hendaknya kita mau kembali kepadanya, yaitu diantaranya kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ini dalam akidah, dalam perkara usul. Wa Tauhid Ibnu Mandah, dan kitab Tauhid yang ditulis oleh Ibnu Mandah. Wa Maktabatu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan maktabah, karya-karya tulis ataupun juga kumpulan-kumpulan fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini mali'ah bil ilm. Syekhul Islam ditanya keadaan demikian, ada fatwanya. Nah demikian, berarti kita telah mengambil ilmu dari Syekhul Islam walaupun melalui dengan kitab-kitabnya. Kenapa demikian? Karena orangnya jelas mati di atas sunnah. Wafat di atas sunnah. dan berbicara dengan lisan sunnah dan beliau mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Dan juga termasuk diantara kitab-kitab yang hendaknya kita kembali kepadanya, wa maktabatu tilmidhi Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Dan kita mau kembali kepada kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Mau berbicara tentang hijrah, tentang jihad, ada di sana risalah Tabuqiyah. Mau berbicara tentang jihad juga ada di sana Zadul Ma'ad. Mau berbicara tentang akidah ada di sana Madarijus Salikin. Melihat kelompok-kelompok sesat yang ada di sana pembicaraannya. Kembali. Mau berbicara tentang hukum-hukum syariat, permasalahan furu ada dalam Zadul Ma'ad jilid 4, 5 seterusnya. 6. Tentang perkara usul maka ada di sana kitab I'lamul Muwaqqi'in. 6 dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ternyata ulama kita ghunyah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini mencukupi hanya saja karena taksir min indina, yaitu kekurangan dari diri kita sendiri yang belum bisa mengadopsi secara langsung, merujuk langsung kepada kitab-kitab tersebut. Hendaknya justru menjadi pendorong penyemangat bagi diri-diri kita, bukan menjadi orang yang berpatah semangat dan putus asa. Kalau begitulah, sudahlah, pasrah saja. Ya. Justru pendorong, kalau begitu saya harus belajar bahasa Arab. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat karena ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada siapa yang Allah pilih dan Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Ataupun juga Maktabatu Syekhul Islam Al-Mujaddid fi Muntasifil Qarni Tsani Asyar Al-Hijri, yaitu kita kembali kepada Maktabah Syekhul Islam Al-Mujaddid pada abad yang ke-12 daripada Hijriyah, yakni Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita kembali kepada kitab-kitab beliau yang mayoritasnya dalam pembahasan kitab-kitab usul-usul akidah. Nah, sekarang malah ini nanat barakallahu fikum. Ini tadi yang harus kita perhatikan, kembali kepada ulama-ulama yang mereka jelas wafat di atas sunnah. Kenapa demikian? Karena wasiat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Man istanna fastanna biman qad mat." Fa innal hayya la yu'man minal fitan. Maka barang siapa yang ingin mengambil kudwah suri toladan menjadi figur bagi dirinya, carilah figur orang-orang yang telah wafat di atas keislaman, di atas sunnah. Nah, jangan orang yang masih hidup. Kenapa demikian? Karena orang yang masih hidup belum dijamin dia akan istiqomah, tidak aman di atas daripada fitnah. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid, dalam bab ad-da'watu ilallahi au da'wa ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang berdakwah yang harusnya kita seru adalah kepada la ilaha illallah, tuntutan untuk ikhlas. Kata beliau di dalam masailnya, kathirum minad du'at, kebanyakan para da'i, mereka di awal dakwahnya nampaknya ikhlas, menyeru kepada sunnah, menyeru kepada manhaj yang lurus. Namun ternyata setelah mereka mendapatkan atau membaca adanya kekuatan dan apa yang mereka raih, ternyata faida hum yad'u ila nafsih, dia menyeru kepada orang untuk membela dirinya. Hilang keikhlasan atau menyeru kepada golongannya atau menyeru kepada sesuatu yang bukan di atas sunnah, na'udzubillah. Inilah yang dimaksudkan. Maka dari itu kalau kita ingin mengambil suri toladan, ambillah suri toladan kita tokoh-tokoh yang sudah wafat. Tokoh-tokoh yang sudah wafat, yang pertama kali harus kita ambil Rasulullah dan para sahabatnya. Naam barakallahu fikum. Fa innal hayya la yu'man minal fitan. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup tidaklah selamat dari ujian dan fitnah. Barakallahu fikum. Tidak sedikit kita mendengar orang yang tadinya lurus, kita kagumi keilmuan dan sikap serta akhlaknya. Namun ternyata di kemudian hari kita melihat 180 derajat orang tersebut yang paling keras memusuhi sunnah dan ahli sunnah. Orang tersebut orang yang paling menolak arahan ulama dan juga arahan sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Namun ahlul haq, mereka orang yang jujur di dalam mengikuti sunnah, mereka akan mengedepankan al-haq daripada orang yang mereka kagumi. Nah, barakallahu fikum. Ini nasihat beliau. Kalau ternyata tidak didapatkan, kita juga jangan menghilangkan kembali kepada kitab-kitab para ulama. Secara lebih spesifik kitab-kitab yang disebutkan tadi. Walladzi nasarahu ala tajdidi akhuhul amiru ilalima Muhammad ibn Su'ud rahimahullah. Rahimahullahu lil jami'. Dan juga kembali kepada orang-orang yang membela dakwah sunnah ini, di antaranya adalah saudara yakni seagama al-amir Raja al-Imam Muhammad bin Saud, penguasa Saudiyah. Naam. Fa inna hadhihi fiha bughyatul muslim. Maka sesungguhnya semua ini dalam kitab-kitab tersebut ada bughyatul muslim, yaitu bekal yang kuat bagi seorang muslim. Min ta'arufi ala sunnah, min ta'arufi ala sunnati, untuk dia bisa mengenal lebih dekat apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal fiqhuha, bahkan memahami lebih dalam tentang apa itu sunnah. Naam. Lah sekarang orang yang mereka ingin memusuhi sunnah, tatkala tidak mungkin secara frontal jauhi sunnah, maka akan ditentang. Tinggalkan Al-Qur'an, maka akan dibenci. Naam. Tolak hadis Nabi, maka mungkin akan ditinggalkan oleh manusia. Maka jalannya adalah mereka memfitnah, mereka mencela para imam-imam yang telah disebutkan tadi. Dan inilah langkah yang ditanamkan oleh mereka orang-orang Yahudi dikala memilih salah satu dari anak-anak mereka yang bernama Abdullah bin Saba, yang tinggal di negeri Son'a Yaman, masih hidup di zaman Fudola. Maka dia pun berpura-pura masuk Islam karena memiliki IQ dan kecerdasan yang cemerlang, maka cepat memahami ilmu tentang Islam hingga akhirnya bisa merekrut sejumlah manusia. Disitulah mulai menjelekkan para sahabat Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, dicerca para sahabat dalam tujuan yang hakiki adalah dalam rangka untuk menolak Quran dan Sunnah. Karena melalui mereka lah pemahaman Al-Quran dan Sunnah kita ambil. Kalau sudah dibenci orang-orang yang membawanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang tidak bisa mengenal Sunnah, tidak mengenal Quran dengan benar. Demikian barakallahu fikum. Dan seterusnya, di sana sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka menanamkan kebencian kepada salah satu ataupun beberapa orang dari kalangan para sahabat. Ditanamkan kita untuk mengkritisi Abu Hurairah dengan menyatakan janganlah engkau seperti Abu Hurairah. Menceletuk, celoteh lisannya, Abu Hurairah itu pemalas. Kok pemalas? Loh, itu diakui oleh Abu Hurairah kok. Bagaimana katanya? Kata Abu Hurairah bahwasannya kanal muhajirun yushiluhumut tijarah. Dahulu para sahabat muhajirin tersibukan dengan dagang. Berdagang, waktunya sebagian dipakai untuk berdagang. Tentunya tidak maksimal mengambil ilmu dari Nabi. Wa ammal ansor, adapun orang-orang ansor, yushiluhumut ziro'ah, mereka tersibukkan dengan pertanian. Tentunya juga kurang dalam mengambil ilmu. Adapun ana, kata Abu Hurairah, fa amma ana ulazimu Rasulullah ala mil'i batni, adapun aku terus bersama Nabi apapun keadaan perutku, kenyang bersama Nabi, lapar bersama Nabi, dan seterusnya. Pemalas enggak? Hah? Nah, orang yang berpenyakit mengambil dari sisi pemahaman yang keliru, dipandang negatif. Kalau begitu Abu Hurairah, lihatlah bagaimana Anda, oh, tertanam. Orang yang tidak mengetahui, iya ya, pemalas kalau begitu. Kalau begitu janganlah kita ambil hadisnya Abu Hurairah. Lihatlah, bukan tujuannya yang pokok adalah mencela Abu Hurairah, namun tujuannya adalah ingin menjauhkan manusia dari Quran dan Sunnah. Kalau engkau tolak Abu Hurairah, kalau engkau kritisi Abu Hurairah, maka setiap datang berita dari Abu Hurairah akan dikritisi. Nah, inilah barakallahu fikum. Padahal yang benar, pernyataan Abu Hurairah tersebut menunjukkan ijtihad beliau, kesungguh-sungguhan beliau di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga jangan heran walaupun beliau 4 tahun duduk bersama Nabi, namun menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis daripada yang lainnya, karena kesungguh-sungguhan beliau. Kalaulah hadis dari beliau dibuang, tidak diterima, dikritisi diri beliau, hingga akhirnya didustakan berita yang datang dari beliau, hampir sepertiga syariat Islam ini hilang. Hampir sepertiga syariat ini hilang. Sehingga lihat, mereka orang-orang yang tadinya demikian, inti pokoknya ingin menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Dan demikian seterusnya zaman demi zaman, mereka orang-orang yang memfitnah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tuduhan-tuduhan dan iftira, kedustaan-kedustaan yang dibuat-buat bukanlah tujuannya mencela individu-individu mereka belaka, namun inti pokoknya ingin menjauhkan manusia dari pemahaman Sunnah yang hak. Oleh karena itu diterangkan di dalam Kitabul Manahij, kitab-kitab manhaj, maka di sana disebutkan min alamati ahlil ahwa, diantara tanda-tanda orang yang mengikuti hawa nafsu, diantara tanda-tanda pengikut hawa nafsu, pelaku bid'ah dan ahli bid'ah, al waqi'ah ala ahlil asar, mereka menyakiti orang-orang yang mengikuti asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah disakiti. Ima dengan tuduhan, ima dengan cemoohan, bukan maknanya, bukan tujuan intinya mereka ingin mencerca individu tersebut. Namun intinya supaya orang tidak mendekat sehingga tidak kenal sunnah. Tidak kenal sunnah, barakallahu fikum. Maka di sini, betapa banyak kita mendengar, mereka orang-orang yang benci kepada sunnah, karena tahu sunnah akan membantah mereka, menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kekufuran. Menuduh orang-orang yang berjalan di atas manhaj beliau adalah mujassimah, musyabbihah, mereka orang-orang yang menjadikan Allah seperti makhluknya, kata mereka. Nah, padahal tidak. Padahal hakikatnya adalah aslinya Syekhul Islam tidaklah menggambarkan Allah seperti makhluk. Syekhul Islam tidaklah kufur. Dan tuduhan-tuduhan yang dibuat adalah tuduhan kedustaan yang dibangun di atas kedustaan belaka. Barakallahu fikum. Dan akan lebih dalam kalau antum mau kembali kepada kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah, barakallahu fikum. Maka di sini lihatlah, kata Syekh. Maka sesungguhnya dalam kitab-kitab para ulama, kita kembali kepada para ulama, maka barakallahu fikum, dituduh atau di sini ada bughyal muslim, ada bekal yang cukup bagi seorang mukmin untuk bisa mengenal sunnah dengan benar, untuk bisa memahami sunnah lebih dalam. Fasti'maluha ma'al mawaqif, fasti'maluha ma'al muwafiq wal mukhalif wa dhabbu 'anil sunnah, dan dengan kembali kepada kitab dan sunnah, ataupun kepada kitab-kitab para ulama yang disebutkan tadi di atas, maka kita bisa menggunakannya dengan benar di dalam menanamkan sikap terhadap orang-orang yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan kepada orang-orang yang menyelisihi. Nah, bagaimana seperti ini? Kembali kepada kitab-kitab mereka. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian wadzabu anis sunnah, dan jelas mereka, kita pun akan mengetahui bagaimana supaya kita membela sunnah. Cara membela sunnah itu bagaimana? Nah, bukan seperti mereka orang-orang yang mencerca para ulama yang jelas pembelaannya terhadap sunnah. Janganlah engkau terlalulah di dalam berpegang kepada sunnah. Bukan demikian. Membela sunnah kan sedikit yang mengamalkan. Loh, jelas kata Rasulullah, semakin dekat hari kiamat manusia akan semakin jelek. Sedikit yang baik, ya tentunya kita akan bertahan dengan yang sesuai dengan sunnah. Yang kadangkala banyak yang mengamalkan, walhamdulillah ringan. Kadangkala sedikit, ya mohon kesabaran kepada Allah supaya dikuatkan, dikokohkan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Maka di sini, dan kita akan mengetahui bagaimana kita membela sunnah, wadzabi an ahliha, dan membela pula orang-orang yang mengikuti sunnah. Wahuwa al-amrul awal. Inilah prinsip pertama yang harus kita tanamkan kalau ingin selamat. Harus berilmu, memahami Quran dan sunnah dengan jalan salafus soleh, pemahaman salafus soleh. Di dalam memahami pemahaman salafus soleh, harus terikat, mengkaitkan, merujuk kepada para ulama yang masih hidup. Kita mengambil langsung, bertanya kepada mereka. Kalau tidak sempat, kembali kepada fatwa-fatwa kitab-kitab mereka. Nah, lah ini jalan yang selamat. Maka prinsip yang kedua yang harus diketahui, prinsip yang kedua kata beliau, wa ammal amru tsani, ini yang pertama, kandungannya tiga. Nah, yang kedua, supaya kita terselamatkan, nah, adalah orang tersebut harus mengetahui sebab-sebab orang menyimpang. Nah, kalau orang pengen selamat, tentunya tidak ingin menyimpang. Kalau dia taunya jalan selamat tok, tidak mengetahui sebab orang menyimpang, bisa jadi dia menyangka ini jalan keselamatan, ternyata mengarahkan kepada penyimpangan. Nah, sehingga dia pun harus mengetahui jalan-jalan penyimpangan. Walladzi fi ma yabduli, dan yang nampak bagiku, wa huwa sababu ma yujadu fi inhirafi 'ani sunnah, yaitu diantara sebab-sebab yang didapatkan bisa memalingkan dari sunnah. Wa qad yakunu hadzal inhiraf hamlu liwa'ihi rijal mada'abahum 'ala sunnah fima nahsibu. Yang mana kadangkala yang memprihatinkan, penyimpangan ini munculnya dari orang yang dahulunya mengibarkan bendera sunnah. Nah, yang kita kenal dia dulu menyerukan sunnah, namun ternyata dia menyimpang. Nah, ini tadi. Kenapa demikian? Jawabannya karena dia melihat sisi yang penting baik, tidak mau mengenal sisi negatif. Bukan maknanya seorang mengenal sisi negatif dia akan berbuat negatif, tidak. Namun dalam rangka menjaga, memelihara dirinya. Nah, kadangkala demikian, maka lihatlah di sini sebab diantaranya. Yang pertama, kadangkala. Yang pertama, sababul awal, sebab yang pertama. Tasadduru unasun wa inkanu mutakhassisina fi ba'di ulumi syar'i, mutakhassisuna fil aqidati wa fit tafsir, fil qiraati. Tasadduruhum lil ilmi wa ta'lim, walaysat indahum ahliyatun yuhsinuna biha ta'limun nasi as-sunnah. Yaitu kadangkala ketergesa-gesaan daripada orang yang tadi menyerukan sunnah, walaupun dia telah menguasai sebagian ilmu syariat dan mungkin telah memperdalam ilmu akidah, memperdalam yang mengetahui tentang tafsir, qiraatil Quran, namun dia tasadduruhum lil ilmi wa ta'lim. Dia tergesa-gesa untuk tampil menjadi orang yang mengajarkan, padahal belum saatnya. Walaisat indahum ahliyatun, tidak ada padanya sisi keahlian untuk bisa mengarahkan yuhsinu nabiha ta'liman nasa sunnah, yang bisa menjadikan orang tersebut bisa memahamkan kepada manusia hakikat tentang sunnah. Nah, yang penting saya menguasai qiraah, qiraah tajwid dan sebagainya. Kenapa? Karena qiraah termasuk sunnah mutaba'ah. Tampil satu contoh, salah, akhirnya malah orang tersebut bukannya semangat belajar Quran, malah takut membaca Al-Quran. Kenapa? Karena takut salah. Nah, terus membawakan fatwa-fatwa yang kadang keliru pemahamannya. Kalau Anda masih salah dalam membaca, maka tidak pantas menjadi imam. Kalau begitu sudahlah, karena saya masih lahan, ya sudahlah, saya enggak pantas jadi imam. Anda saja, saya lebih-lebih. Ujungnya apa? Enggak ada yang jadi imam, sudahlah, sholat sendiri. Coba lihatlah. Terjadi yang demikian pada sebagian orang. Nah, padahal yang dimaui, yang bis tidak pantas menjadi imam, mereka yang kekeliruannya fatal, sampai membaca bacaan yang menjadikan rusak maknanya. Dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti orang tersebut membaca Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim, yaitu jalannya yang telah engkau an'amta, yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa yang memberikan nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang ini membaca siratal ladzina an'amtu 'alaihim, yang artinya jalannya orang-orang yang telah aku berikan nikmat atas mereka. Berarti kembalinya kepada siapa? Pembaca. Ini salah enggak maknanya? Salah. Yang seperti ini tidak pantas untuk mengimami. Nah, karena salah. Namun, kata para ulama, kalau ternyata ihdinas sirat, yang harusnya suara lidah sofirnya muncul, namun dia membacanya ihdinas sirat. Beda apa enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Beda. Yang seperti ini salah secara qiraah, namun tidak merubah makna. Nah, ini satu contoh. Berarti, demikian ya. Ya. Apalagi kalau sekedar alunannya, kalau saya jujur datar kalau membaca, kalau dia, masya Allah, bisa begini. Sudahlah, jenengan saja. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh. Nah, tasaddur kadangkala. Nah, yang dia tidak bisa mengenalkan makna sunnah, tidak mengenal sunnah dengan baik. Nah, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, mereka tidak mengenal sunnah dengan baik, mengajarkan akidah dan seterusnya. Hingga akhirnya kata Syekh, maka dia itu belum bisa memiliki keahlian sehingga baik memahamkan tentang sunnah ini kepada manusia. Nah, akhirnya apa? Ketika ditanya, karena tujuannya tadi ketergesa-gesaan, akhirnya lama-lama menyimpang karena sudah banyak mungkin yang tertarik kepada dia, tidak mengenal kepada sunnah. Sunnah yang menjadi koridor dakwah adalah berjalan di atas tuntunan yang benar, bukan mengikuti tuntutan manusia. Nah, bukan mengikuti tuntutan manusia, namun berjalan di atas tuntunan yang benar. Inilah. Mereka kadangkala demikian, ya sudahlah, kita mengikuti tuntutan manusia saja. Maka akhirnya bal tasma'u ma bainal fainah wal fainah, sehingga engkau akan mendengar dari masa demi masa, akhirnya ala al-sinatihim, keluar dari lisan-lisan mereka qawaidah syadatan, qaidah-qaidah yang nyeleneh. Kaidah-kaidah yang nyeleneh, yang kalau kita mengenal sunnah nanti akan muncul, iya ya, aneh. Ditanyakan, coba kita tanyakan pada ulama, nggak perlu tanya pada ulama, kita juga mampu, gitu ya. Ulama siapa mereka? Mereka juga mungkin belajarnya seperti kita dulunya dan seterusnya. Lihatlah. Akhirnya muncul kaidah-kaidah yang nyeleneh seperti itu. Kaidah syadzah, kaidah yang nyeleneh. Yang barakallahu fikum laisa laha nadhirun 'inda salaf, yang tidak ada contoh dari salafnya. Contoh dari salafnya dan itu banyak. Dan itu banyak. Naam. Orang yang memperhatikan akan mengetahuinya. Naam. Yang muncul dari du'atul hizbiyin, yang mereka enggan kalau diajak kembali kepada ulama sunnah, diajak kembali kepada para masyayikh sunnah, kita kembali kepada Syekh Rabi, kita kembali kepada Syekh Ubaid, kita kembali kepada masyayikh sunnah yang masih hidup. Sudahlah, kita selesaikan diantara kita. Atau di sana juga ada fatwa ulama yang lain, ulama bukan mereka saja. Nah, pernah yang demikian. Kita nasihatkan, ya benar, namun mereka yang paling tahu tentang seluk-beluk dakwah di Indonesia. Mereka menyelesaikan permasalahan secara objektif. Kembalinya kepada yang jelas ulama bukan mereka saja. Ya kalau engkau jujur, ayo kita kembali kepada mereka. Kita lihat bagaimana dalil-dalil mereka dan apa yang dalil engkau pegang. Disesuaikan dengan kenyataan dan mana yang lebih cocok dengan Al-Quran dan Sunnah kira-kira. Tidak mau. Nah, sehingga disinilah yang dimaksud oleh Syekh. Akhirnya mereka membuat kaidah-kaidah yang syadzah, yang nyeleneh. Nah, yang nyeleneh. Dicontohkan oleh beliau. Misal, sebagai contoh mereka mentakrif ahli sunnati lil imani bi annahu qawlun bilisan wa atiqadu bil qalb wal amalu bil jawari yazidu bit ta'awa yang kusubil maksiyah. Nah, ini barakallahu fikum. Mereka artinya contohnya banyak di sini insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Naam. Dalam pertemuan yang akan datang karena ini nanti lebih bisa memahami lebih jelas insyaallah yang jelas kita mengambil sebab kedua untuk kita selamat juga mengetahui sebab-sebab penyimpangan. Naam. Dan di antara sebab penyimpangan seorang tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Naam. Segera tepain turun tampil. Padahal belum bisa memahamkan kepada manusia, dirinya saja belum paham tentang hakikat sunnah. Nah, kok mau mengajarkan kepada orang lain sehingga kata para ulama, faqidu syai lam yufid. Orang yang hilang darinya sesuatu, bagaimana dia akan bisa memberikan faedah sesuatu yang hilang darinya? Tidak tahu tauhid, ingin bicara tauhid, ya mesti menyimpang. Walaupun yang dibaca kitab Tauhid Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau Syekhul Islam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, kan yang diajarkan Tauhid. Ya lamung dia gak paham Tauhid, gimana akan bisa mengajarkan Tauhid? Nah, ingin belajar tentang, dia belum paham tentang bagaimana manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibaca kitab-kitab ahli sunnah, ya tidak membuahkan hasil. Nah, faqidu syai' lam yufid. Orang yang hilang darinya sesuatu tidak akan bisa memberikan faedah sesuatu tersebut. Ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang beliau sampaikan dan yang kita pelajari di siang hari ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentengi diri-diri kita, keluarga kita, serta kaum muslimin dari seluruh pemahaman yang menyimpang. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan saudara-saudara kita yang tertindas di Burma sana, dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada mereka serta Allah segera menurunkan hukuman kepada orang-orang yang zalim terhadap muslimin dimanapun mereka berada. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.